Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، نعم عندك يا رضا حديث. عندك يا زيان. عن ابن عباس. عن أنس. أنس ابن عباس sudah selesai atau belum? Sudah. عن أنس. Naam. Tio, indak. Bi isnadin hasanin. Fatur, indak fatur. Rawahuman. Tubah liman syagolahu akhrajahu. Naam. Indak dera. Naam, ilham indak. Bisnadin hasanin, Muhammad. عندك يا نوفل. نعم إبراهيم عندك. gimana Ahad Hadisman? Lah, hadisnya siapa? An Anas had. Ulangi. An Anas. Bisnadin hasanin. Agak sini ya Ibrahim, biar kelihatan, jangan sembunyi. Naam. Taib, endak ya Muhammad? Muhammad, naam. Akhrajahu. Man akhrajahu? Bazzar. Bisnadin hasanin. Naam. Hanif, indak? Aibuhu an uyubi. An uyubin nas. Akhrajahu. Bisnadin. Harun. Naam. Abu Imam, indak? Had. Abu Imam. Imam Ibnu. Jadi Abu Imam. Had. Hafizta, dihafal? Atau belum? Belum. Gantian antum berutang dengan ustaz. Biasanya ustaz berutang dengan antum. Taib. Had. Siapa lagi? Naam. Ayub, apa Ayub? Had. Naam. Alhamdulillah. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah, pelayan yang melayani Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Beliau melayani Rasulullah pada usia 10 tahun ketika Rasulullah masuk ke Madinah atau datang ke Madinah. Beliau adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang yang sangat tertegun dengan akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan beliau mengatakan, kenapa kamu tidak lakukan ini kepada saya pelayannya, dan kalau saya melakukan, kenapa engkau melakukan tersebut. Naam. Beliau melayani Rasulullah sampai wafat, sehingga dari awal masuk Madinah sampai beliau wafat. Dan beliau adalah sahabat yang didoakan memiliki anak yang banyak. Dan beliau adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Demikian Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh, akhrajahu Al-Bazzar. Al-Bazzar, Imamul Kabir, Al-Hafidh Al-Kabir, Ahmad ibn Amr Abu Bakar Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki kitab musnad, namanya Musnad Al-Bazzar. Beliau memiliki kitab musnad, namanya Musnad Al-Bazzar. Beliau Abu Bakar Ahmad ibnu Amr Al-Bazzar, pemilik kitab musnad. Beliau pemilik kitab Musnad Al-Bazzar. Dan hadis ini dikeluarkan dalam musnad beliau. Hadis ini dikeluarkan dalam musnad beliau. Akhrajahul Bazzar. Bazzar mengeluarkan hadis ini dalam mana? Harun. Musnad apa? Musnad Al-Bazzar. Siapa namanya Al-Bazzar? Ayub. Ayub ibnu Junaidi. Kalau aku Muhammad ibnu Junaidi, betul? Taib. Ayub ibnu Junaidi. Had. Siapa namanya Al-Imam Al-Bazzar? Yang dhaka Ayub ibnu Abi Irsyad. Iya. Betul? Taib. Siapa namanya Al-Bazzar? Indak ya mana Fikri? Had. Had ya Fikri. Kalau Fikri tidak menjawab, akan berpindah ke samping kiri kanannya. Lebih baik menjawab daripada diseneni yang lainnya. Pindah berarti. Nah, Rizki. Gak boleh bertanya Rizki nanti kalau antum perawi hadis didoifkan. Rizki doif. Jangan bertanya. Lebih baik kuat daripada doif. Had, hendak ya di depannya Rizki siapa? Ibnu Rahman. Abu Bakar. Ahmad ibn Amr Al-Bazzar. Al-Hafidh Al-Kabir. Abu Bakar. Ahmad ibn Amr Al-Bazzar. Sahibu Al-Musnad. Beliau mengatakan dalam hadis ini. Bi-ihnadin hasanin. Atau beliau. Al-Hafidh ibn Hajar mengatakan. Akhrajahul Bazzar bi-isnadin hasanin. Al-Hafidh ibn Hajar mengatakan sanadnya. Sanadnya hasan. Sanad hadis ini hasan. Hasan bukan nama orang, tetapi sanad hadis ini hasan dalam bahasa terjemahan kita bagus. Hadis hasan derajatnya di bawah sahih. Hadis hasan derajatnya di bawah sahih. Sahih terlebih dahulu baru hasan. Hanya saja sahih terbagi menjadi dua. Sahih li dzatihi wa sahih li ghairihi. Hasan juga terbagi menjadi dua, hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Nanti kalian akan dapatkan insyaallah taala. Dan hadis ini dikatakan hasan. Biasanya kalau dikatakan hasan, maka dia adalah hasan li dzatihi. Karena kalau dia hasan li ghairihi akan disebutkan hasan li ghairihi. Biasanya demikian pemutlakan terkadang di sisi para ulama ahli hadis. Taib. Wallahu taala a'lam bisawab. Hadis kita telah dengarkan maknanya sebelumnya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kita telah mendengarkan maknanya sebelumnya apa? Naam. Taib. Farih, apa arti hadis sebelumnya? Telah kita artikan. Had. Tuba. Liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Had. Kalimat tuba, beruntunglah liman syaghalahu. Siapa? syaghal. Siapa yang disibukkan dengan aibnya, an uyubin nas had, dari mengurusi aib orang lain, an uyubin nas, naam Yahya, apa artinya? Runtunlah bagi siapa yang menyibukkan dirinya dengan aibnya dari mengurus atau sibuk mengurus aib orang lain. La ilaha illallah. Kita banyak terkadang melanggar. Kita banyak terkadang menyelisihi. Kita sibuk mengurusi aibnya orang lain, lupa aib kita sendiri. Sehingga kita terjatuh di dalam keharaman. Orang yang kita sibuk urusi aibnya, kita berikan pahala. Kita mengambil dosanya. Allahul musta'an. Karena itu, peringatan bagi kita semua untuk sibuk mengurusi diri kita sendiri. Sibuk mengurusi diri sendiri dalam aibnya. Dia melihat dirinya banyak kekurangan. Dia melihat dirinya banyak kealpaan. Sehingga dia berupaya untuk memperbaiki, mengislah dirinya. Jangan kita banyak mengurusi orang lain. Aib kita bertumpuk, aib orang lain yang kita urusi. Tadi telah dijelaskan, ketika kita mengurusi aib orang lain, kita bahkan mengambil dosanya dan memberikan pahala kita. Apa yang kita raih dari amal dengan pahala kita berikan kepadanya. Wallahul musta'an. Di antara menyibukkan diri kita dengan urusan orang lain, menggibahnya, melakukan namimah terhadapnya, melakukan gangguan terhadapnya, membicarakan kehormatannya, membicarakan apa-apa yang menjadi privasinya, urusan pribadinya. Dalam keadaan kalau kita mengurus diri kita sendiri, tidak akan selesai dan tidak akan berhenti, karena kita banyak aibnya. Rahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya, mengerti kadar dirinya, paham kadar dirinya, sehingga dia lebih memperhatikan terhadap dirinya sendiri. Berkata Imam Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullahu ta'ala, ishtagil bi'aibika wa idha kana fika khairun mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar وانصح ولا تستجل بعيوب الناس. Sibukkan dirimu dengan aibmu sendiri. Segala kekurangan yang ada padamu perlu dibenari, perlu diluruskan, perlu disempurnakan dengan kebaikan-kebaikan. Apabila kamu wa idza kana fika khair, apabila kamu memiliki kebaikan, kata beliau, perintahkanlah kepada dirimu perkara yang ma'ruf dan cegahlah dia daripada yang mungkar. Nasihati dirimu sendiri. Jangan engkau menyibukkan dirimu mengurusi aib-aib manusia. Dan di sini perintah untuk memperbaiki diri ini dengan melakukan islah dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan cara bersungguh-sungguh. Wallahul musta'an. Karena itu, setelah kita mendengarkan keterangan tadi, mulailah dari memperbaiki diri kita masing-masing. Jangan bahkan menyibukkan diri kita kepada urusan orang lain dengan aib dan kekurangannya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia penuh dengan kekurangan. Daripada mengurusi orang lain, kita mengurusi diri sendiri lebih anfa', lebih bermanfaat. Namun demikianlah manusia selalu dia terseret kepada apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Wallahul musta'an. Kemudian kalimat tuba tadi kita artikan beruntung dan demikianlah maknanya. Namun para muhaddithin, para fuqaha, para ulama mengatakan bahkan tuba itu nama satu pohon di surga. Nama satu pohon di surga. Yang apabila pengendara hewan menjalani naungannya, naungan pohon di surga tersebut, dia akan berjalan dari awal naungan sampai di akhir naungan 100 tahun. 100 tahun. Sehingga kalau dimaknakan tuba, pohon di surga, maka tentunya hadis akan diberikan kepada seorang pohon di surga tersebut bagi siapa yang menyibukkan dirinya dengan aibnya dari mengurusi aib orang lain. Artinya, kita sibuk mengurusi aib kita sendiri dapat pahala daripada mengurusi orang lain tidak dapat pahala, dapat dosa. Kita sibuk mengurusi diri kita sendiri dapat pahala. Daripada kita mengurusi urusan aib orang lain. Dan tadi sudah disebutkan kita ini manusia yang serba kurang. Banyak kekhilafannya. Banyak kekurangannya, banyak kealpaannya, banyak dosanya. Apakah itu semua tidak membuat kita untuk membenarkan, meluruskan, atau membenahi diri kita lebih utama? ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dengan apa yang memberi manfaat dirimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan kamu lemah. Memperbaiki diri ini kalau kita sungguh-sungguh, insyaallah ta'ala Allah akan menolong. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan menolong. Karena Allah akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan seseorang dengan kesungguhan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan amalnya. Kalau dia bersungguh-sungguh, Allah akan balas. Dia bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya, akan dibawa dirinya kepada perbaikan yang dia inginkan. Seorang sering berdusta, maka dia bersungguh-sungguh untuk tidak berdusta. Seorang sering mengusili orang lain, maka dia bersungguh-sungguh untuk tidak berbuat usil. Seorang bersungguh-sungguh untuk menjaga lisannya, maka dia akan diberikan penjagaan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Seorang bersungguh-sungguh belajar, dia akan mendapatkan ilmu. Ditolong oleh Allah. Sehingga hamba dengan kesungguhannya, dia sungguh-sungguh meluruskan dirinya, menyibukkan, membenahi amal-amalnya, maka dia tentunya akan mendapatkan hasilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap jalannya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kalian telah menghafalkan hadis tadi dan ingat-ingatlah, jadikanlah ini pegangan dari sekarang dan sampai kalian wafat. Ketika kalian ingin menyibukkan diri kalian dengan urusan orang lain, ingatlah hadis ini. Dulu saya pernah hafal hadis ini dari Rasulullah. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Dengan satu hadis akan menyelamatkan kamu dari banyak banyak ketergelinciran, banyak kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala وعن ابن عمر رضي الله عنهما داري عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa beliau berkata رسول الله atau bersabda رسول الله صلى الله عليه وسلم داري عبد الله ابن عمر radiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azama fi nafsihi wa akhtala fi mishyatihi laki Allah wa huwa alaihi ghadabanu akhrajahu al-hakim wa rijaluhu thiqat man ta'awama fi nafsi, siapa yang merasa sombong, angkuh pada dirinya, wakhtala fi misyati, dan dia pula berjalan dengan angkuh dalam perjalanan, dalam jalannya, berjalan dengan angkuh di dalam berjalannya, wakhtala fi misyatihi, laki Allah, dia akan bertemu Allah nantinya, wa huwa alaihi ghadabanu, dalam keadaan Allah murka padanya, akhrajahu al-hakim, dikeluarkan hadis ini oleh al-imam al-hakim, wa rijaluhu thiqat, dan para perawi hadis hakim atau riwayat hakim ini, para perawinya thiqat, orang-orang yang terpercaya. Wa rijaluhu thiqat, para perawinya orang-orang yang terpercaya. Dari hadis, man ta'azama fi nafsihi, tentunya larangan bersikap angkuh dan sombong, larangan bersifat angkuh dan sombong, karena siapa yang angkuh dan sombong, dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, siapa yang didapati pada kalbunya, mithqal habbati khardalin, didapati di dalam kalbunya seberat biji-bijian yang paling kecil, habba khardalin, dari kesombongan. Dalam riwayat yang lain dikatakan misqal dzarrah, seberat debu. Ya, debu tidak berat, tapi seberat debu, kalau memiliki berat, maka seberat itu pun tidak akan masuk ke dalam surga, karena kesombongan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang sombong pastinya akan membawa kepada sifat-sifatnya yang lain. Sampai pun dalam berjalannya, berjalan dengan penuh angkuh, penuh kesombongan. Ikhtala fi misyatih. Karenanya, selain tadi diancam tidak masuk ke dalam surga, dalam hadis ini pula disebutkan, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Karena itu, kesombongan adalah sifat yang tercela, tidak terpuji. harus dijauhkan pada diri kita, siapapun kita. Dan yang harus ada pada diri kita sifat tawadhu, yaitu sifat berendah diri terhadap sesama hamba-hamba Allah. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, berendah diri karena Allah di hadapan manusia, bersama manusia, Allah akan angkat derajatnya. Maka kita harus membuang sifat sombong angkuh, merasa dirinya memiliki lebih daripada yang lainnya, dan mendatangkan sifat tawadhu, sifat berendah diri terhadap sesama manusia, terlebih lagi terhadap yang lebih tua darinya dari usia dan ilmu. Dia tawadhu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sombong itu sendiri, al-kibru itu, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran, menyelisihi al-haq dengan hawa nafsunya, itulah al-kibr. Dan menghinakan, meremehkan manusia, menghinakannya, merendahkannya, meremehkannya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau kita melihat diri kita dengan hamba-hamba Allah yang lain, kira-kira apa keistimewaannya kita dengan hamba-hamba Allah yang lain? Kalau kita menyaksikan diri kita dengan yang lain, bahkan mungkin yang kita dapatkan kita lebih kurang sebetulnya. Karena kita tidak ada bedanya dengan yang lain, lantas kenapa kita sombong, kita angkuh? Sama-sama kita hamba Allah. Sama-sama nantinya akan diberdirikan di hadapan Allah. Dan kita akan kembali, bahkan dianggap mulia dengan amalnya. Dianggap mulia dengan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terpuji yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, karena kita tidak memiliki kelebihan di hadapan manusia, bagi kita untuk sama-sama berendah diri, sama-sama memuliakan satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang sombong, dia akan tercela di sisi manusia. Siapa yang tawadhu, dia akan mulia di sisi manusia. Tinggal kita memilih. Apakah kita ingin sombong, tercela di sisi manusia? Ataukah kita ingin tawadhu, terpuji di sisi manusia? Dan tadi sudah kita dengarkan, kesombongan mencelakakan kita. Di akhirat kita celaka. Di akhirat kita celaka. Jauhilah kesombongan, saudaraku sekalian. Keangkuhan, merasa lebih. Tinggalkan, jauhkan diri kita darinya, anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu. Raihlah sikap tawadu, sikapnya para nabi, sikapnya para rasul. Mereka telah mendapatkan kemuliaan, keutamaan dari Allah, tapi mereka tidak sombong. Bahkan mereka bertambah berendah diri. Padahal mereka adalah orang yang utama di sisi Allah. Tapi mereka bahkan berendah diri di hadapan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi masukan yang baik bagi kita semua, karena telah masuk waktu salatil isya. Hadis tentunya akan dihafalkan kembali tadi. Man ta'awwama fi nafsi wa ikhtala fi misyatihi laki Allah wa huwa alaihi ghadabanu. Mungkin nanti kita tambahkan keterangannya pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala. Dan kita cukupkan apa yang kita ambil dari pertemuan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian dan ikhwah sekalian, mungkin nanti pada isya saya masih belum bisa untuk memberikan